إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، telah kita baca sebahagian dari muqaddimah yang disebutkan oleh Ali Syekh Salih Ali Syekh hafizahullah taala, yang menjelaskan tentang berbagai macam metode penafsiran Al-Qur'anul Karim. Ada yang menafsirkan dengan cara at-tafsir bil maktub, ada pula yang menafsirkan dengan cara at-tafsir bil ma'qul atau bil ra'i, dan juga yang perlu diketahui bahwa tidak semua dari kalangan mufassirin mereka dari ahli sunnah, namun sebagian mereka terpengaruh dengan berbagai pemikiran bid'ah. Nah, dengan pengaruh pemikiran bid'ah tersebut, itu memberikan pengaruh dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim, sehingga membutuhkan kehati-hatian bagi seorang yang membaca kitab-kitab tafsir agar kemudian dia tidak keliru dalam membacanya dan memahami maknanya. Maka ini telah dia sebutkan sebagai tanbih, peringatan dari berbagai tulisan-tulisan atau berbagai kitab-kitab yang menjelaskan tentang penafsiran Al-Qur'an Al-Karim. Dan telah kita sebutkan pula bahwa dalam menafsirkan dengan ra'i diperbolehkan apabila memenuhi beberapa persyaratan yang telah disebutkan. Penafsiran tersebut tidak menyelisihi tafsir bil ma'thur, dan dalam menafsirkan Al-Qur'an Karim, menafsirkan sebuah ayat harus sejalan dengan konteks yang terdapat di dalam ayat tersebut, baik sibak maupun lihaq. Konteks kalimatnya demikian pula tidak keluar dari penjelasan secara bahasa Arab dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, dan tidak menguatkan pemikiran ahlul bid'ah, sehingga ini butuh perhatian bahwa tidak semua orang bisa menafsirkan Al-Qur'an Karim, dan tidak setiap orang yang memiliki akal seenaknya membahas menafsirkan tanpa merujuk kepada rujukan-rujukan yang sahih dari at-tafsir bil ma'thur yang menjadi sandaran utama. Pada karena itu kata beliau, sangat dibutuhkan ada penafsiran secara ringkas untuk menjelaskan tentang makna-makna yang sahih dalam menjelaskan makna Al-Qur'an Karim secara global. Kemudian kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah, wa ba'da dirasatin muta'anniyah رأى المجمع أن يصدر تفسيرا ميسرا للقرآن الكريم باللغة العربية وفق أصول التفسير وموارده الأصيلة. Setelah meneliti ya, dengan penuh perhatian, setelah penelitian yang panjang, maka lembaga percetakan Al-Quran melihat untuk diterbitkannya sebuah tafsir yang mudah dalam menafsirkan Al-Quran Karim dengan berbahasa Arab yang sejalan dengan prinsip-prinsip tafsir, sejalan dengan penunjukan-penunjukannya yang benar. Yakunu asasan bima yatba'uhu al-mujamma'u min tarjamat ma'ani al-Qur'an al-Karim ila lughat asy-syu'ub al-islamiyyah wa ghayriha. Sehingga tafsir yang ringan ini, tafsir yang mudah ini menjadi inti, menjadi fondasi dari apa yang dicetak oleh lembaga ini dari terjemahan-terjemahan makna-makna Al-Quran yang diterjemahkan kepada bahasa-bahasa yang lain untuk masyarakat Islam dan yang lainnya. Wa qad ikhtira li wad'i sighatihi al-ula nukbah min asatidati tafsir al-mashhud lahum bil-'ilm wal-kafa'ah, dan telah dipilih untuk meletakkan bentuk pertamanya sebagai nukbah, sebagai intisari, pokok-pokok penting yang utama itu dari para ustaz tafsir yang mereka memang telah disaksikan memiliki ilmu dan mumpuni dalam menafsirkan Al-Qur'an Karim. Bina bawa doa min ahamiha, di mana mereka dalam menafsirkan Al-Qur'an Karim itu merujuk kepada ketentuan-ketentuan dan yang terpenting dalam menetapkan bawabit dalam menafsirkan Al-Qur'an Karim tersebut adalah sebagai berikut. Jadi apa yang disebutkan ini beberapa poin yang ini menjadi acuan, yang ini menjadi ketetapan mereka dalam menafsirkan Al-Qur'an Karim dalam tafsir Muyassarin. Yang pertama, tafsirul ayat وفق مذهب السلف الصالح في الاعتقاد. Menafsirkan ayat-ayat ini itu sejalan dengan mazhab as-salaf as-salih dalam akidah, dan ini sangat penting sekali sehingga dalam penafsiran tersebut selamat dari takwil, tahrif, selamat dari tahrif ma'ani al-ayat atau ta'wil. Sebab kita melihat bahwa sebagian dari kitab-kitab tafsir seperti Al-Jalalain dan yang semisalnya itu tidak terlepas dari adanya penyimpangan makna, khususnya dalam pembahasan i'tiqad, dalam pembahasan al-asma wa sifat seringkali terjatuh dalam tahrifat, merubah makna-makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini prinsip yang sangat penting dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, taqdimu ma shahha min at-tafsir bil ma'thur ala ghairihi. Lebih mendahulukan yang sahih dari at-tafsir bil ma'thur terhadap atau dari yang lainnya. Menafsirkan Al-Quran Karim dengan tafsir bil ma'thur tentunya lebih utama dari menafsirkan dengan ra'i, merujuk pada ayat, merujuk pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menafsirkan Al-Quran lebih utama. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memahami tentang apa yang Allah firmankan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mengerti dan paling mengetahui tentang makna-makna yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, al-iqtisar fi an-naql 'ala al-qawl as-sahih aw al-arjah. Mencukupkan dalam penukilan dengan menyebutkan pendapat yang sahih atau yang paling rajih. Jadi menghindari perselisihan dan menghindari dalam menyebutkan aqwal al-mufassirin, perbedaan para ulama mufassir dalam menafsirkan sebagian ayat. Jadi apa yang disebutkan nanti sini, apa yang mereka sebutkan ini adalah merupakan apa yang rajih menurut mereka. Setelah mereka melihat dan setelah mereka membahas bahwa yang rajih dari pendapat ahli tafsir adalah yang demikian, maka itulah yang disebutkan. Oleh karena itu, bagi seorang yang membacanya pun tanpa melihat kepada tafsir-tafsir yang besar, menenangkan dia untuk membaca tafsir yang menyesat ini, sebabkan karena beliau lebih memilih yang rajih dan yang sahih dari aqwalul ulama. Yang keempat, ibrazul hidayah al-Qur'aniyah wa maqasid asy-syari'ati min khilal tafsir, menampakkan petunjuk Al-Qur'an Karim dan tujuan syariat di sela-sela penafsiran. Jadi pada saat menafsirkan, apabila ada hal-hal yang hubungannya dengan kedudukan Al-Qur'an Karim dalam hal membimbing umat manusia, dalam hal mengarahkan mereka kepada kebenaran, maka akan disebutkan. Atau yang tujuannya dengan maqasid syariah, yang mendatangkan maslahat bagi umat ini dan itu menjadi nasihat bagi seluruh umat, maka juga akan disebutkan insyaallah taala. Yang kelima, qawlu ibaratun mukhtasaratan sahlatan, menyebutkan penafsiran dengan ungkapan yang ringkas dan mudah sehingga mudah untuk dipahami, ma'a bayani ma'anil alfadhul gharibati atna'at tafsir, dengan menjelaskan makna-makna dari lafaz-lafaz yang asing di sela-sela penafsiran saat menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Dan tentunya yang ini yang dibutuhkan, bahasa yang ringan, menghindari bahasa-bahasa yang sulit yang jarang digunakan, sehingga memudahkan bagi seorang membacanya untuk memahami isinya tanpa harus merujuk pada kamus-kamus yang besar. Yang keenam, wuquful mufassir ala al-ma'na al-musabi lil ayah, dan yang menafsirkan itu akan berhenti atau naam, dia akan diarahkan kepada makna yang sama dengan ayat tersebut. Misalnya katakan bahwa dalam surah ini sama seperti yang disebutkan dalam firman Allah demikian di ayat yang demikian. Apabila ada kesamaan antara satu ayat namun berbeda surah misalnya, maka itu akan diarahkan, sehingga memudahkan bagi seorang yang membaca tafsir ini untuk mencocokkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Wa tajannabu az-ziyadati al-waridah fi ayatin ukhra kay tufassar fi mawdhi'iha, dan menghindari atau menjauhi tambahan-tambahan makna yang terdapat di ayat-ayat yang lain, agar kemudian tambahan makna tersebut ditafsirkan juga pada tempatnya. Jadi dia hanya mengarahkan, ya, tidak membahas makna itu yang terdapat di ayat yang lain, karena akan ditafsir pula pada tempatnya, pada saat akan sampai kepada ayat tersebut, barulah kemudian dijelaskan penafsirannya. Jadi beliau hanya ingin ketika ada satu ayat yang semakna dengan ayat yang terdapat dalam surah yang berbeda, maka diisyaratkan ke sana, diisyaratkan, ya, tanpa menjelaskan secara rinci apabila ada makna-makna tambahan. Yang ketujuh, iradu makna al-ayati mubasharatan duna al-hajati ila al-akhbar illa ma da'at ilaihi ad-darurah, menyebutkan makna ayat secara langsung tanpa dibutuhkan untuk menyebutkan akhbar. Jadi di sini beliau tidak menyebutkan hadis-hadis, beliau tidak menyebutkan riwayat-riwayat, beliau tidak mengatakan yang sahih dari ayat ini apa maknanya demikian berdasarkan hadis ini dan itu, tidak. Beliau menghindari itu. Illa ma da'at ilahi darurah, kecuali apabila dalam kondisi darurat terpaksa harus disebutkan karena penting, barulah disebutkan. Itu pun disebutkan secara ringkas yang sejalan dengan maksud dan tujuan dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Yang kedelapan, kaunu tafsiri wafqa riwayati Hafs al-'Asim. Penafsiran ini itu sesuai dengan riwayat Al-Qur'anul Karim yang diriwayatkan oleh Hafs dari 'Asim. Karena qira'ah ini dan bacaan ini merupakan bacaan yang paling masyhur di seluruh dunia yang menjadi pedoman kaum muslimin. Meskipun ada di sebagian negara mereka menggunakan bacaan-bacaan yang lain seperti bacaan warq yang masyhur di Maroko, atau seperti bacaan qalun yang masyhur di Libya, atau riwayat as-Susi dan yang semisalnya. Maka ini di sebagian negeri saja. Adapun secara umum mereka berpatokan pada riwayat Hafs al-'Asim. Dan itu yang menjadi sandaran bacaannya para a'immatul salam di Makkah, di Madinah, demikian pula di mayoritas negeri-negeri kaum muslimin, mereka membaca dengan riwayat Hafs al-'Asim. Sehingga ini yang menjadi sandaran beliau. Sehingga kemudian seorang tidak kesulitan. Jangan sampai ada yang ditafsirkan dengan qiraah yang lain sehingga dia menganggap bahwa penafsiran ini salah, padahal dia menafsirkan dengan qiraah yang lain. Sebab kadang-kadang perbedaan qiraah itu menyebabkan adanya perbedaan penafsiran tentunya. Ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, seperti al-jalalain, tafsirul jalalain itu sering disebutkan qiraah-qiraah yang bukan dari qiraah khas dari 'Asim. Sehingga terkadang seorang yang tidak memahami qiraah yang lain kurang mampu untuk memahami dengan baik apa yang disebutkan dalam tafsir tersebut. Yang ke-9, tajannubu dzikri qiraat. Tajannubu dzikri qiraat, menjauhi dalam menyebutkan qiraat-qiraat. Menjauhi dalam menyebutkan qiraat-qiraat. Ada Ustaz Ihsan. Anak-anak minta tolong suruh pulang. Jazakallah khair. Tajannubu dzikri qiraat, menjauhi penyebutan qiraat qiraat. Wa masail an-nahwi was-sarf wal-i'rab wal-balaghah, dan menjauhi permasalahan-permasalahan nahwu, sharaf, i'rab dan balaghah. Sebab jika dibahas maka tidak menjadi ringkas namanya. Membahas nahwunya, membahas i'rabnya, ini panjang sekali. Yang berikutnya, tafsiru kulli ayatin ala hidah, menafsirkan setiap ayat secara tersendiri. Wala tu'adu alfadun nafsir Qur'an illa li darurah, dan tidak diulangi lafad-lafad nafs Al-Quranul Karim kecuali apabila terpaksa harus disebutkan. وَيُذْكَرُ فِي بِدَايَةِ تَفْسِيرِ كُلِّ آيَةٍ رَقْمُهَا, dan disebutkan nomor pada awal penafsiran setiap ayat. Jadi betul-betul memudahkan. Sebab kalau tidak disebutkan nomornya, sulit. Ini sudah ayat yang keberapa yang ditafsirkan. Tapi dengan menyebutkan nomornya, ayat 20 misalnya. Sebutkan nomor 20. Itu memudahkan bagi kita untuk menempatkan setiap ayat dalam penafsirannya. Dan itu yang disebutkan dalam tafsir ini. Yang ke-11, yakunu tafsiru bil qadri alladhi tattasi'u lahu hasiyatu mushafil madinati nabawiyah. Bahwa penafsiran ini itu sesuai dengan kadar yang pas dalam catatan kasnya, dalam footnote-nya. Ya, dari mushaf al-Madinah Nabawiyah. Dalam artian tidak akan dipanjangkan catatan kasi tafsiran tersebut. Sehingga mungkin karena penafsirannya butuh penambahan, akhirnya di halaman yang sebelah. Tidak demikian dalam tafsir Muyassar. Sehingga pada saat kita membuka tafsir, di halaman itu jugalah penafsirannya. Berbeda kadang-kadang kalau kita misalnya membaca Tafsir Al-Karim Ar-Rahman, kadang-kadang beliau membahas secara panjang. Ya. Karena panjangnya penyebutan tafsirnya, sehingga mencakup halaman yang setelahnya. Ya. Mencakup halaman yang setelahnya dibahas. Sehingga pada saat kita membuka lembaran yang menjadi standar Mushaf Madinah, di situ kita ingin melihat penafsiran tidak di halaman itu. Tidak di halaman yang disebutkan dalam lembaran mushaf tersebut. Sehingga agak menyulitkan. Oleh karena itu, di sini metode dalam penafsiran ini, di mana penyebutan tafsir disesuaikan dengan catatan kasinya. Ya. Dengan bahasa yang ringan, bahasa yang mudah, namun mudah untuk dipahami dan mewakili isi dari tafsir ayat-ayat tersebut. Yang berikutnya, mura'atu al-mufassir. Mura'atu al-mufassiri anna hadha tafsira sayutarjamu ila lughatin mukhtalifah. Bahwa yang menafsirkan ini memperhatikan dari sini bahwa tafsir ini, tafsir Muyassar ini ada kemungkinan akan diterjemahkan ke bahasa yang berbeda-beda. Mungkin ke bahasa Indonesia, mungkin ke bahasa India, bahasa Urdu, atau bahasa-bahasa yang lain. Sehingga memang diperhatikan ini mudah enggak untuk diterjemahkan. Jadi dipilihkan bahasa-bahasa yang ketika diterjemahkan mudah. Ya, tidak sulit. Wa tajannubu dzikril mustalahat allati yata'adzaru tarjamatuha. Dan menjauhi dalam menyebutkan istilah-istilah yang tidak mungkin diterjemahkan. Jadi memang memperhatikan dari sisi akan dimanfaatkannya dalam terjemahan-terjemahan ke bahasa-bahasa yang lain. Jadi dari 12 bahwa bikin 12 poin ini, kita melihat bahwa pada akhirnya tafsir ini sangat bagus sekali. Sangat mudah dan dibutuhkan bukan hanya pemula dalam talabul ilmi, demikian pula mereka yang membahas, mereka yang dari tingkatan para ulama pun kadang-kadang membutuhkan penafsiran-penafsiran yang rajih untuk mempercepat pembahasan dan memudahkan untuk memahami makna-makna yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ijtahada al-asatidatul mawqulu ilayhi i'dad at-tafsir bid-dawabit al-madhkura, dan telah bersungguh-sungguh para ustaz yang telah diwakilkan kepada mereka dalam mempersiapkan tafsir dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan, 12 poin yang telah disebutkan. Wa tamma muraja'atu ma katabuhu min qibali lajnatin ula fi amanati mujamma'il malik fahad li tiba'ati al-mushaf al-sharif bil madinati al-munawwarah. dan telah selesai dalam mengoreksi apa yang telah mereka tulis yang diperiksa oleh lembaga yang pertama ya, dalam amanah lembaga Al-Malik Fahd yang telah diamanahkan dalam mencetak mushaf Asy-Syarif di Madinah Munawwarah. Thumma min qibali lajnatayni fi Wizarat Asy-Syu'un Al-Islamiyah wal Awqaf والدعوه والارشاد بالرياض. Ditambah lagi, dikoreksi lagi dua lembaga yang lain. Jadi perhatikan masyaallah rahimakumullah, menunjukkan bahwa tafsir Muyassar ini telah melalui sekian proses yang ketat. Ya, proses yang ketat. Jadi tidak sembarangan, di sini ada muqaddimah Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh hafizahullah taala. Nah, beliau memberikan mukadimah menunjukkan bahwa beliau merekomendasi apa yang telah menjadi zuhud para asatidah tersebut yang mereka telah benar-benar bersungguh-sungguh untuk menyebutkan penafsiran yang ringkas yang sesuai dengan 12 poin yang disebutkan. Itu pun setelah selesai dikoreksi. Yang mengoreksi itu bukan satu dua orang, lajnah. Lembaga itu biasanya beberapa orang. Nah, selesai lembaga yang diamanahkan dari pihak lembaga percetakan mushaf Al-Qur'an Karim di Madinah, diperiksa lagi dari dua lembaga yang lain, yaitu lembaga Wizarat Usyun Islamiyah, kemudian lembaga Ad-Da'wah wal Irsyad di Riyadh. Dan ini bukan satu orang, beberapa orang. Hirsan ala ayyakuna tafsiru muhaqqaqan au muhaqqiqan al-gharada min wad'ihi. Dan ini semua dilakukan sebagai bentuk usaha yang keras agar kemudian tafsir tersebut benar-benar mewujudkan tujuan utama dari meletakkan atau menyebut atau menulis karya ilmiah ini. Saliman fi ma'nahu wa madhunahu, sehingga selamat dari sisi maknanya, selamat dan demikian pula dari sisi susunannya. Jadi ini ma'asyiral rahimakumullah, dari sini kita mengetahui bahwa tafsir ini memang insyaallah taala jauh lebih baik bagi seorang ingin mengetahui makna Al-Qur'an Karim secara ringkas. Allah Ta'ala alam. Sampai di sini insyaAllah Ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Tafadhalu wa hafidhakumullah.